ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami. Apa itu? Musibah agama kita. Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhul Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum man dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Sebagian orang kehilangan sholat subuh. As-salatu khairun minan naum. Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah. Aqimis salata liduluki asy-syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa. Roja menebar cahaya sunnah.